lagu ini sebagai tanda cinta kasihku padamu setulus hati ini untukmu. Kau permata hati, ada kerindu kian melanda di saat jauh dari sisiku. Cintaku ku ingin selalu bersamamu sampai roda dunia tak berputar. Di antara kita telah terjalin sudah berang-benang asmara. Tak lagu ini sebagai tanda cinta kasihku padamu setulus hati.